kasih hadirmu bersama kenangan dulu memanggil resahku jiwamu bersama rindu kau sulam mimpi bersama janji apakah sempurna idamanku dan kau kembali.